وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. تفضل لبجاء سيني إحسان بجاء إحسان. إني لا أسأل لأوليائي كما يسأل الرئيس الحريب. أي أخذ سأرهم ممن عادهم كما يأخذ الرئيس الحريب سأره. حريس الرئيس ini maknanya usama, singa, asad. Lanjut. وَهَذَا لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَوَلَّاهُ فَأَحَبُّوا مَا يُحِبُّ وَأَبْغَضُوا مَا يُبْغِضُ وَرَضُوا بِمَا يُحِبُّ أَنْ يَرْضَى وَسَخِطُوا مَا يَسْخَطُ وَأَمَرُوا بِمَا يَأْمُرُ وَنَهَوْا عَمَّا يَنْهَى وَأَعْطَوْا لِمَنْ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ أَنْ يُؤْتَى وَمَنَعُوا مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَمْنَعَ كَمَا فِي التِّرْمِذِي وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أوسق أوراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والولاية ضد العداوة على العداوة. وأصل الولاية المحبة والقرب. وأصل العداوة البغض والبغض. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالته للطاعات أي بمتابعته لها. والأول أصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى dalam hadis yang lain, ini nyambung kepada hadis tentang wali Allah yang sebelumnya, yaitu hadis ya, wa in sa'alani la u'tiyanna ya, wa la in ista'adani la u'idanna, dan seterusnya keterangan tentang wali-wali Allah dari Nabi SAW. Maka di sini ya, Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain, wa inni la as'aru dan aku akan membalas li auliyai untuk wali-waliku kama yas'aru alaysu alharib, sebagaimana singa yang harib yang marah itu membalas. Ai akhudhu sa'rahum ya, yaitu dia akan menangkap membalas mimman adahum, siapa saja yang memusuhi mereka. Kama ya'khudhul lais, yaitu Allah, aku akan menangkap, membalas siapa saja yang memusuhi mereka, yaitu wali-waliku, wali-wali Allah. Kama ya'khudhul laisu alharibu sa'rah, sebagaimana singa yang marah membalas ya, lawannya, musuhnya. Nah, ini yang diterangkan oleh Nabi SAW, bagaimana Allah SWT membela walinya. Ya, membela walinya. Taibarakallahu fikum. Artinya di sini yas'ar di sini maknanya Allah yantasir li auliyaillah. Ya, dia Allah akan menolong wali-wali Allah dari siapa saja yang menzalimi mereka, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa man adahum, ya. Sebagaimana dari siapa saja yang memusuhi mereka, sebagaimana singa yang marah, ya. Singa yang marah dia membalas, ya, membalas, ya, siapa saja yang menerkam anggota keluarganya. Atau ya, singa itu biasanya kalau singa jantan ada betina, ada singa anak. Nah, itu di bawah lindungan dia. Nah, singa yang marah itu dia akan membalas demikian. Allah musta'an. Nah, kemudian ya, diterangkan juga dalam hadis ini, wa hada li anna awliya Allahi humul ladina amanu wal walahu. Karena yang demikian ini karena wali-wali Allah, mereka lah yang beriman pada Allah dan berwala kepada Allah, memberikan loyalitasnya kepada Allah. Fahabbu ma yuhibbu, mereka mencintai apa yang Allah cintai. Wa abghadu ma yubghidu, mereka membenci apa yang Allah benci. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan sini menyatakan mereka itulah orang-orang yang semuanya adalah wali-wali Allah, yang mereka mencintai, membenci karena Allah. Ya. Mereka membenci apa yang Allah benci, apakah perbuatan, ucapan terhadap person, terhadap orang. Ya. Maka wali Allah membenci orang kafir karena Allah membenci orang kafir. Ya. Mereka membenci ya, bid'ah, kesyirikan, maksiat karena Allah membencinya. Ya. Tabarakallahu fikum. Dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini diterangkan waradau bima yarto, mereka ridho terhadap apa yang Allah ridhoi, wasakhitu bima yaskhat, mereka marah terhadap apa yang Allah marah. Nah, inilah makna walaya, kewalian yang hakiki. Kewalian yang hakiki al-wala wal bara'nya itu jelas. Ya. Wali yang hakiki tidak mencela-mencela al-wala wal bara'nya. Malah pro kepada kafiri, malah pro kepada kaum munafikin. Nah, tidak demikian. Baik. Wa amaru bima ya'mur, mereka memerintahkan terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa nahau amma yanha, mereka melarang dari apa yang Allah larang. Jadi amar ma'ruf mereka itu jelas. Mereka mengajak kepada apa yang Allah perintahkan, mereka mencegah dari apa yang Allah larang. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, inilah. Ya, jadi mereka dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak ngambil dari kepala mereka, dari kantong mereka. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan. Ya. Tidak, mereka amar ma'ruf dengan sesuatu hal yang Allah perintahkan. Mereka melarang dari sesuatu hal yang Allah larang. Ya, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan ahli bid'ah. Mereka memerintahkan kepada hak beberapa-berapa perkara yang tidak Allah syariatkan. Nah, ini diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan, kama yaf'alu al-mubtadi'ah alladzina ya'muruna bi asya'a ma syara'ahu Allah. Ya, mereka memerintahkan kepada beberapa hal yang Allah tidak perintahkan itu. Ya. Ya, mereka melarang dari beberapa hal apa yang Allah tidak syariatkan untuk hamba-hambanya agar itu dilarang. Nah, ini ya, lihat orang-orang sufi. Mereka mengharamkan, memerintahkan kepada perkara yang haram yang Allah tidak katakan itu haram. Nah, mereka itu ahli bid'ah. Baik. Wa atau liman yuhibbu an yu'ta, dan mereka memberi kepada siapa saja yang Allah suka agar mereka diberi. Allah suka, Allah mencintai agar fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang susah diberi, maka mereka pun memberi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ya, dan mereka memberi kepada siapa saja yang Allah suka agar orang tersebut diberikan donasi, semisal fuqara wal masakin wal aitam wa dzawil qurba. Waman ya, di sini dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan, semisal fakir miskin, anak yatim, kerabat dekat, ya, dan siapa saja yang orang-orang yang Allah perintahkan agar kita memberikan donasi kepada mereka, ya, taib. Wamanau mimman yuhibbu ayyumna, dan mereka tidak mau memberi kepada siapa saja orang-orang yang Allah sukai itu tidak diberi, ya. Di sini diterangkan di sini Syekh Shalih Al-Fauzan, maka mereka menahan diri untuk memberikan kepada siapa saja yang Allah tidak sukai agar dia diberi, apakah itu dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya, ya, atau ya yang mereka membantu ya, orang-orang kafir. Nah, taibar kalau fikum. Kama fi Tirmidzi wa ghairihi, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, au safu ural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat ya. Tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, bercinta karena Allah, wal bughdhu fillah. Inilah asas dari al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara ini asasnya. Taibarakallahu fikum. Ya, inilah asasnya al-wala wal bara. Ya, karena al-wala itu sah dalam Islam manakala dia cintanya kepada apa yang Allah cintai. Ketika dia mencintai orang karena Allah. Ya. Dia mencintai, inilah mahabbah, mahabbatullah, mahabbatu dinih, mahabbatu rasulih, mahabbatu tauhidih. Ya. Inilah mahabbah yang asli. Kecintaan, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, ya. Cinta pada Islam, cinta pada tauhid, cinta pada kaum muslimin. Ya. Kemudian ya, dia barok, ya, berarti dia benci. Benci karena Allah, benci kesyirikan, kekufuran, kesesatan. Benci komunis karena Allah, bukan karena komunis itu kejam. Benci komunis yang pertama karena komunis itu kafir. Nah, itu selesai itu. Jangan sampai karena kejamnya aja. Nah, ini benci sama komunis karena dia kejam. Tapi sama Nasrani gak benci. Subhanallah. Karena Nasrani baik, kata dia. Nah, ini keliru, salah ini. Ya. Nah, kalau di Talik yang Sesal Fauzan sini jelaskan awtaku ural iman. Ya, ini iman yang paling kuat maksudnya. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ya. Dari sini kita sudah tahu dari keterangan sebelumnya. Bahwasanya kecintaan seorang hamba kepada Allah, ya, itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Ya, alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar cinta dia kepada Allah. Ya. Demikian pula kecintaan terhadap siapa saja yang Allah cintai, apakah cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, kepada hamba-hambanya yang saleh. Nah. Tabarakallahu fikum. Ya. Cintanya ini bukan karena keduniaan, karena tujuan ambisi pribadi, bukan demikian. Lali gharadi nafsi, bukan karena ambisi pribadi. Walali hawa, bukan karena hawa nafsu. Ya, bencinya juga demikian. Ya, ini tali iman yang paling kuat. Subhanallah. Ya, tali iman yang paling kuat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah, siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, menahan diri tidak mau memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti orang tersebut telah menyempurnakan imannya. Masya Allah, orang tersebut telah menyempurnakan imannya. Nah, ini ya, nah, ini diterangkan di sini apa faqad istakmalal iman. Ya. Berarti imannya yang kurang itu gimana? Nah, yang bahkan bisa habis, hilang imannya, siapa yang mencintai bukan karena Allah. Membenci bukan karena Allah. Memberi bukan karena Allah. Karena riya. Tidak mau memberi bukan karena Allah. Ya, tidak mau memberi bukan karena Allah. Nah, ini imannya kurang, bahkan bisa habis, gugur, tidak ada lagi. Ya. Tapi wal walayah didul adawah. Sedangkan namanya kewalian itu adalah lawan dari permusuhan. Ini tafsir walayah dengan dipatahkan huruf waw, bukan dikasrokan. Kalau dikasrokan wilayah, kekuasaan. Walayah mana mahabbah, loyalitas. Ya, dia lawan dari adawah. Ya. Tapi nah, yang namanya wali, dia adalah yang berloyalitas kepada Allah. Ya, dia loyalitas kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah, itu namanya wali. Ya, barakallahu fikum. Wa aslul walayah al-mahabbah wal qurb. Nah, asal dari kewalian, loyalitas adalah mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mencintai. Wa aslul adawah al-bughdhu wal-bu'du. Sedangkan asal dari ya, adawah permusuhan adalah al-bughdu, kebencian, wal-bughdu, dan menjauhi. Maka kalau mau barok kepada orang kafir, ya mesti membenci dan menjauhi mereka. Ya. Membenci dan menjauhi mereka, itu tidak bisa. Mesti demikian. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya, karena orang munafik dekat kepada Allah, orang kafir jauh dari Allah. Nah, itu maknanya. Tapi kita lanjut berikutnya. Wal wali al qarib ini ya. Fadal dibaca sini. Panji, Panji. Qala al mu'allim wal wali al qarib yuqalu hadha yali hadha ay yaqrubu minhu. Wa minhu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhiku al-fara'idha bi ahliha kama baqiya fa huwa li awla rajulin dhakarin ay li aqrabi rajulin ila al-mayyiti wa akadahu bi lafzi dhakari yubayyina annahu hukmun yahtassu bi dhukuri la yashtaritu fihi al-inathu kama qala fi zakati fabnu lubunin labun. Labunin dakarin. Terus. Faidah kana waliyullahi huwal muwafiqa al-mutabi'ah. Huwal. Huwal muwafiqa boleh. Huwanya itu apa? Domir fasl. Terus. Huwal muwafiqa al-mutabi'ah lahu fima yuhibbuhu wa yardahu. Wa yurhiduhu wa yaskhatuhu. Wama ya'muru bihi wa yanha anhu kana al-mu'adi li waliyihi mu'adiyan lahu kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah faman 'ada awliya'allahi faqad 'ada allaha wa harabahu falihada qala man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabati. Terus lanjut faqad afdalu awliya'illahi hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi al-mursaluna minhum wa afdalu rusuli ulul azmi Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'in. Nah, baik, berikutnya ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan al-waliyu al-waliyu al-qaribu. Ya, ini dikatakan sesungguhnya wali ya, dari sini ya. Iya kan? Dia wali itu qarib. Ya. Dia wali itu qarib. Eh tadi ada yang belum dibaca yang dari Ihsan ya. Waqad qila innal waliya yusamma waliyan itu ya. Oh iya. Ya. Wali itu dinamakan wali. Ya, kenapa dia dinamakan wali? Limu min muwalatihi. Itu karena loyalitas dia. Li taati. Kecintaan dia untuk taat ai mutaba'atihi karena ketaatan dia demi ketaatan laha ya, ketaatan dia demi ketaatan ya, itu ada yang menyatakan demikian ya, namun yang pertama itu lebih asah, lebih sahih ya, perhatikan di sini ini makna walayah muwalatut taat wal mutaba'ah laha ya ila hayatihi, itu kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu dia mencintai ketaatan dan terus menerus ketaatan demi ketaatan ya, sepanjang hidupnya dia tidak meninggalkan ketaatan tersebut di suatu waktu kemudian melakukannya di waktu yang lain. Ini bukan wali, namun continue ketaatannya. Dia mencintai Allah ya, berwala kepada Allah sesuai dengan kesanggupan dia, sebagaimana Firman Allah kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yakin kematian kepada engkau. Itu dia terus continue dalam beramal. Ya. Namun tanpa tasyaddud, tanpa gulu, tanpa ekstrim, tanpa berlebihan. Namun, nah, beribadahnya ini dengan sikap i'tidal, iqtisad. Ya, pertengahan sebagaimana dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan seperti orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah di suatu waktu kemudian ya, nonaktif ibadah di waktu yang lain. Allah musta'an. Ya. Nah, ini belum dikatakan kata Syaikhul Fauzan, belum dikatakan orang yang berwala kepada Allah secara totalitas. Ini naqas, kurang dari sisi kewaliannya kepada Allah. Ya. Nah, lantas definisi yang lebih tepat yang mana? Wal awal asahhu. Ya. Wal awal asahhu. Ya. Yaitu al-qurb, mendekatkan diri dekat dengan ketaatan. Ini ya, lebih tepat dibandingkan dengan mutaba'ah. Mutaba'atul amal wal istimrar alaih. Itu lebih tepat yang dikatakan al-qurb. Ya. Wali itu karena dekatnya dia pada Allah, dekat dengan ketaatan. Sudah ini ya. Kemudian ya, al-wali al-qarib. Ya. Al-wali al-qarib. Maka wali itu ialah orang yang dekat pada Allah. Dikatakan yali hada ai, ya kita, kalau dikatakan yali hada ai yaqrubu minhu, yaitu dia dekat dengan ini. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, alhiku al-faraida bi ahliha. Ya. Ya, yaitu berikanlah faraid, harta warisan itu kepada yang berhak mendapatkannya. Fama abqat al-faraidu. Nah, harta warisan yang masih tersisa, fali aula. Perhatikan dari kata aula. Maka itu diberikan kepada aula rajulin zakarin, kepada kerabat yang paling dekat, kerabat pria yang paling dekat. Ya, akrab rajulin, ya, kerabat pria dari si mayit. Ya, itu tentunya dari asobah dia. Ya, dalam ilmu waris. Ya. Ya, berikan harta warisan yang tersisa itu kerabat, kepada kerabat pria dari si mayit, kerabat asobah. Ya, apakah itu an-nisf atau ar-rubu, as-saman, ya, dan seterusnya. As-sudus dan seterusnya dari ya, pembagian warisan. Ini yang antum pelajari bersama Ustaz Ibnu Majah. Tayyib barakallahu fikum. Itu maknanya apa? Li aula rajulin, maksudnya li aqrabi rajulin. Ya, itu kepada kerabat yang paling dekat dari pria si mayit. Wa akkadahu bil lafz, dan Nabi SAW menegaskannya dengan lafaz ya, az-zakar pria. Ya, az-zakar pria. Kenapa demikian? Liyubayyina, agar dia hendak menjelaskan annahu hukmun yakhtassu bidzukur. Ini hukumnya berlaku khusus untuk ya, pria. Untuk pria saja. Ya, sebagaimana yang beliau sabdakan. Ini enggak termasuk di sini wanita. Berarti la yashtarik fihi adzukur wal inas. Kalau dia itu apa? Al inas enggak termasuk di sini. Wanita saja. Ya, tidak termasuk di sini para wanita. Ya, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam zakat, zakat ternak, fabnul labunin zakarin. Ya, mengenai anak unta, ibnu labun apa? Anak unta jantan yang berusia berapa? Hah? 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang zakat Ibnu Labun. Ya, Ibnu Labun. Nah, ini pada permasalahan zakat. Kemudian, fa idza kana waliyullahi huwal muwafiq wal muwafiqa. Apabila waliullah itu adalah muwafiqah al-mutabi'ah, dialah yang selaras dan mengikuti lahu, mengikuti Allah fi ma yuhibbuhu wa yarda, dalam hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai, wa yabghiduhu wa yaskhatu, dalam dia membenci ya dan dia membencinya dalam dan dia mengikuti dalam hal-hal yang Allah benci dan Allah murkai, yang Allah marah terhadapnya, ya'muru bihi wa yanha anhu, dia memerintahkan kepada apa yang Allah apa namanya ya, malah dia memerintahkan, wa yanha anhu kana al-muadi li walihi muadiyan lahu, ya maka berarti di sini ya ketika dia demikian maka dia muadi li walihi, memusuhi walinya Allah, muadiyan lahu, dan dia apa namanya memusuhi Allah, muadiyan lahu ya muadiyan lillah, dia memusuhi Allah. Jadi wali itu adalah orang yang selaras, yang mengikuti Allah dalam hal yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang ya, dan dia membenci ya, tidak suka terhadap apa yang Allah tidak sukai. Ya. Maka orang yang memusuhi wali Allah, kalau begitu kanal muadi li walihi muadiyanahu. Kalau begitu orang yang memusuhi wali Allah, berarti dia memusuhi Allah. Orang yang memusuhi wali Allah, berarti dia memusuhi Allah. Itu maksudnya. Orang yang memusuhi wali Allah, berarti dia memusuhi Allah. Sebagaimana, ya, Allah Ta'ala berfirman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Janganlah kalian jadikan wali-wali, apa namanya, musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Yaitu keterangan Syekh Shalih Fauzan sebelumnya, tuhibbunahum wa tunsirunahum wa tudafi'una anhum. Kalian mencintai mereka. Kalian menolong mereka dan membela mereka. Nah, tulkuna ilaihim bil mawaddah. Sehingga engkau sampaikan kepada mereka karena kasih sayang. Faman ada awliya Allah, faqad ada. Ya, faqad ada Allah. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, berarti dia ya, memusuhi ya, Allah. Ini makanya hati-hati nih kita memusuhi orang soleh. Hatta guru TPA, nah, guru ngaji. Hati-hati nih. Ya. Waman adahu faqad harabah. Siapa yang memusuhi Allah, ya berarti dia telah memerangi Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, siapa yang berani kayak begini? Ya. Tabarakallahu fikum. Dalam riwayat yang kemarin apa? Waman ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Maka aku akan umumkan dia perang kalau dia memusuhi wali Allah. Ya. Falihada qal, oleh karena itulah Allah berfirman, waman ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Ya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan telah menampakkan apa namanya? Mengumandangkan peperangan kepadanya. Allah musta'an. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, ini berat sekali kok begitu. Wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu. Nah, wali yang paling afdal adalah para nabi. Nah, ini. Jadi kita tahu posisi musuh para nabi. Mereka adalah musuh Allah. Ya. Para nabi. Wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun. Nah, nabi yang paling afdal adalah para rasul. Karena tidak setiap ya, nabi pasti rasul, tidak. Dari 124.000 nabi hanya yang menjadi rasul 313. Ya. Tapi perbedaannya di situ. Kemudian wa afdalul mursalin ulul azm. Dan ya, apa namanya? Rasul yang paling afdal dari 313 adalah ulul azm. Ulul azm itu maksudnya apa? Sabar. Ulul sabar. Ulul azm maksudnya ulul sabar, yaitu nabi rasul yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Wal azm di sini maknanya adalah sabar. Dia memikul beban berat ya, dari dakwah. Nah, barakallahu fikum. Berat ya itu. Ya. Karena rasul itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kallam Allah warfa ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam bayyinat wa yadanahu bi ruhul qudus. Itu bertingkat-tingkat. Tabarakallahu fikum. Nah, ul lazim ini ada khamsah, ada lima. Disebutkan oleh Ibn Taymiyah. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi majma'in. Nah, di antara ulul azm ini yang paling utama adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah berfirman, syara'a lakum minad-din. Allah telah mensyariatkan agama untuk kalian. Ma wasa bihi Nuhan. Lihat, yang pertama. Nabi yang pertama. Yang sebagaimana yang kami telah wasiatkan pada Nuh. Walladhi awhayna ilaika. Itulah yang kami wahyukan pada engkau. Wa ma wasayna bihi Ibrahim. Sebagaimana yang kami wasiatkan pada Ibrahim. Kepada Musa, kepada Isa. Lihat, disebutin itu. An aqimud din. Agar kalian menegakkan agama ini. Wala tatafarraqu fi. Dan jangan kalian, ya, berpecah belah, masya Allah. Ya, anakimuddin, iqamatuddin, maksudnya apa iqamatuddin? Ya, saya selalu berusaha menjelaskan ikhlasul ibadah lillah, yaitu memurnikan ibadah pada Allah selaras dengan syariat Allah. Ya, nah, dalam ibadah itu mesti dua, ikhlas dan muwafaqah asyara. Ya, itu dia. Nah, sedangkan syariat berbeda setiap zaman sesuai dengan waktu Rasul tersebut diturunkan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap rasul masing-masing kami jadikan untuk kalian, ya, syir'ah wa minhaja, aturan sendiri, manhaj sendiri. Ya. Nah, ini enggak boleh berpecah belah. Wa inna hadhihi ummatuhum ummatukum ummatan wahidah. Enggak boleh berpecah belah dalam agama. Karena agama Allah itu satu. Ya. Agama Allah itu satu. Al-anbiya ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta, kata Nabi. Ya, dakwah mereka satu. Tabarakallahu fikum. Saya cukup dulu. Subhanallah, walhamdulillah, syadalah ila landa. Astagfirullah.